حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فيقول ربنا جل في علا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الكلام كلام المولى جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah Masjid Al-Faruq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana rutinitas kita setiap hari Ahad, yaitu membaca satu risalah yang ditulis oleh guru daripada Syekh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu Abu Bakar Al-Humaidi, seorang alim, seorang ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari mutaqaddimin, yang dimana kita beliau membicarakan tentang pokok-pokok dasar i'tiqad, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana mujmal aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita telah membacanya, dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah sampai dan telah kita bacakan, yaitu pernyataan Sufyan berkaitan tentang al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus, bahwasanya keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah perkataan dan perbuatan dan keyakinan di dalam hati, dan keimanan tersebut bertambah dan berkurang sebagaimana diyakini oleh al-imamu Syafi'i dan juga imamu Malik dan imam Sufyan al-Thawri dan para a'immah dari kalangan salafuna as-salih, ulama salaf kita terdahulu. Mereka meyakini bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus, dan pada hakikatnya ini adalah tikrar atau ulangan daripada al-imam al-Humaidi atas apa yang telah dijelaskan pada awal tulisan beliau. Kemudian pada pertemuan yang telah lalu, al-imam Sufyan ibn Uyainah berkata kepada saudaranya, karena sebab apa? Berkata dan marah kepada saudaranya. Kenapa Sufyan ibn Uyainah marah kepada saudaranya? Hah? Ada yang ingat? Kalau ada risalahnya di situ tahu. Inilah pentingnya murojaah. Bahwasanya dengan murojaah, dengan mengingat kembali apa yang telah kita baca, ini menambah kelengketan daripada maklumat yang telah kita ambil. Oleh karena itu ulama memperhatikan di dalam permasalahan murojaah, bahwasanya ilmu itu akan melekat di dalam hati dengan apa? Dengan diulang kembali. Sebagaimana kita menghafal Al-Quran Al-Karim, bahwasanya Al-Quran akan melekat di dalam hati kita, atau sebagaimana di dalam istilah Ahlul Hadis dikatakan hifdzus sudur, yaitu menghafal dengan dhab as-sadr, ya, yaitu sangat lekat sekali di dalam hati. Itu dengan murojaah, dengan tikrar, dengan diulang apa yang telah kita ingat, maka insyaallah ta'ala dengan izin Allah akan semakin lengket. Ya, ini Sufyan ibn Uyainah berkata kepada saudaranya Ibrahim ibn Uyainah, la taqdhab. Sufyan ibn Uyainah menyatakan uskut. Itu ketika Ibrahim menyatakan, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, jangan engkau katakan keimanan itu yang kus. Jangan engkau katakan keimanan seseorang akan berkurang. Kemudian Sufyan ibn Uyainah dikatakan di situ faghadib. Beliau marah. Dan berkata, uskut ya sobi. Diamlah engkau wahai anak kecil. Ini adiknya Sufyan ibn Uyainah. Bahwasanya keimanan menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Dan keyakinan di dalam hati, bertambah dan berkurang. Oleh karena itu kita jumpai apa? Kita jumpai kemurtadan. Itu sebagian kaum muslimin murtad, keluar dari Islam karena keimanannya menurun sampai titik penghabisan. Akhirnya dia murtad, keluar dari Islam. Begitu juga sebagaimana dikatakan para salaf kita, keimanan seseorang akan bertambah sebagaimana jabal, sebagaimana gunung, karena tingginya keimanan seseorang akan bertambah. Baik. Dan pada pertemuan yang telah lalu telah kita jelaskan berkaitan tentang ikrar birru'yah. Apa yang dimaksud dengan ikrar birru'yah? Hah? Bahwasannya kaum muslimin, orang yang beriman akan apa? Akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan ini? Hah? Kapan? Di akhirat. Bagaimana cara mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana melihat bulan pada bulan purnama, tidak ada apa, tidak berdesak-desakan, sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keadaan orang-orang yang beriman, dan ini adalah kenikmatan yang paling besar yang diterima oleh orang yang beriman, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dari Al-Quran. Hah? Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya, wajah-wajah kaum muslimin, orang-orang yang beriman pada saat itu berseri-seri. Karena apa? Karena mereka melihat wajah Rabbnya. Adapun di dunia, apakah bisa manusia melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia? Hah? Tidak bisa. Ada enggak orang yang menyatakan dirinya melihat Allah? Hah? Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu jelmaan iblis. Naam. Bahwasanya Rasulullah SAW sendiri tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali penglihatan apa? Hah? Nur, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, nurun anna ara, yaitu cahaya yang dilihat oleh Rasulullah SAW ketika melakukan mi'raj, ketika melakukan perjalanan dari bumi ke langit, ketika disyariatkan pada saat itu salat 5 waktu. Bahasanya Rasulullah SAW tidak pernah melihat dengan hakiki, akan tetapi yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Adapun pernyataan Ibn Abbas berkaitan tentang permasalahan ini, bahwasanya Rasulullah SAW melihat Allah, maka di sini dijelaskan ulama apa? Penglihatan apa di sini? Ru'ya qalbiyah. Itu ru'ya qalbiyah, atau Rasulullah SAW melihat cahaya pada saat itu. Jadi tidak ada pertentangan antara pendapat Aisyah, istri Rasulullah SAW, dengan pendapat Ibn Abbas radhiyallahu an tentang permasalahan ini. Bahwasanya Ibn Abbas menyatakan bahwasanya Rasul pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika mi'raj. Di sini imma ru'ya qalbiyah, imma cahaya yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya berkata Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, "Wa ma nataqa bihi Al-Qur'an wal hadis mithlu wa qalat al-yahud yadullah maghlula ghullat aydihim wa mithlu as-samawati matwiyatun bi yaminihi wa ma ashbaha hadha min Al-Qur'an wal hadis لا نزيد فيه ولا نفسره نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة." Berkata Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa askanahu fasih jannatih, bahwasanya apa yang dikatakan Al-Qur'anul Karim, apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga al-hadis seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang Yahudi menyatakan tangan Allah subhanahu wa ta'ala terbelenggu, pada hakikatnya tangan mereka lah yang terbelenggu. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, was-samawati matwiyatun biyaminihi, yaitu langit-langit ditopang atau diangkat dengan tangan kanannya. Wa ma asbaha hadza, dan ayat-ayat yang semisal ini dari Al-Qur'an dan Sunnah, kita tidak menambahkannya dan juga tidak mentafsirkan dengan akal kita. Akan tetapi kita berhenti atas apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Maksudnya ikhwani fiddin azzakumullah, di dalam pasal ini Al-Imam Al-Humaydi ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara mu'taqad atau usul aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengambil zahir ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyatakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat-ayat ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan. Allah mempunyai tangan. Begitu juga langit-langit ditopang dengan tangan kanannya, menunjukkan sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kanan. Ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang semisal ini tidak boleh bagi kita mentakwil, tidak boleh bagi kita untuk mentafsirkannya dengan kepala kita. Bahkan kita wajib mengambil dengan zahir ayat dan hadis tersebut. Bahwa zahirnya di situ tangan, ya tangan. Tidak boleh bagi kita mempermisalkan. Dalam artian Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani dan menetapkan bahwasanya dalil-dalil syar'i yang berbicara tentang ayat-ayat dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mengambil artinya sebagaimana zahirnya, dan imraruha kama ja'at. Ma'a imrariha kama ja'at, yaitu dengan kita menjalankannya sebagaimana datangnya. Tidak boleh bagi kita mentasybih. Tidak boleh bagi kita mempermisalkan, menyamakan Allah dengan makhluknya. Begitu juga tidak boleh bagi kita untuk menta'til. Akan ada penjelasan tentang ta'til nanti pada babnya. Yaitu pada hakikatnya ta'til ini adalah ingin menafikan nama-nama dan sifat Allah, dan pada akhirnya apa? Menafikan wujud Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah ta'til. Karena sesuatu yang ada sebagaimana dikatakan ahlul ilm, sesuatu yang ada atau wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala wujud, ada. Sesuatu yang ada di situ harus ada sifatnya. Ketika tidak mempunyai sifat, berarti sesuatu itu tidak ada. Oleh karena itu Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wajib bagi kita untuk meyakininya. Dan ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qudamah di dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, Beliau berkata, wa ala hadza daraja salaf wa immatu khalaf radhiyallahu anhum kulluhum muttafiquna ala al-iqrar wal imrar wal itsbat lima warada minas sifati fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arrudin li ta'wil. Itu al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah menyatakan bahwasanya dengan ini salafuna salih dan a'immatul khalaf, yaitu ulama-ulama yang hidup di zamannya, semua dari mereka bersepakat dan menetapkan al-imrar, yaitu menjalankan ayat-ayat yang berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan menetapkan apa-apa yang dijelaskan dari sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa di situ ada ta'wil. Tanpa ada ta'wil. Bertanya bagaimana ini maksudnya. Tidak ada. Ini adalah suatu perbuatan bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah mempunyai tangan, maka mereka sami'na wa ata'na. Mereka faham maknanya. Mereka tahu maknanya tangan, ya tangan. Bukan yang dimaksud tangan ini adalah rahmah. Bukan yang dimaksud tangan ini adalah ini dan itu. Yang dimaksud tangan, ya tangan. Akan tetapi membagaimanakan tangannya Allah, maka ini adalah suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan dan tidak pernah ditanyakan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwani fiddin, barakallahu fikum, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah bersikap tengah di dalam asma dan sifat, di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu antara ta'tilnya Jahmiyah. Bahwasanya orang-orang Jahmiyah mempunyai akidah ta'til, yaitu menafikan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tamtilnya al-musyabbiha. Itu musyabbiha adalah golongan yang selalu menyamakan Allah dengan makhluknya. Bahwasanya mu'attil, yaitu orang yang menafikan nama-nama dan sifat Allah, mereka menafikan sifat ilahiyah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengingkari zat Allah pada hakikatnya. Ini adalah suatu pemikiran yang jafi, suatu pemikiran yang sangat sempit. Adapun ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Karena mereka mengambil al-haq. Mereka mengambil kebenaran yang datang dari Al-Quran. Dan kebenaran yang datang dari as-sunnah an-nabawiyah. Dengan mereka menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tanpa ada tamtsil. Dengan tanpa ada ta'til. Bahkan mereka menjunjung tinggi nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kerendahan makhluknya. Dari dipermisalkan dengan makhluknya. Oleh karena itu, sebagian salaf, sebagian ulama kita dari kalangan salafus salih, mereka menyatakan, berkaitan tentang nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, amirruha kama ja'at. Yaitu mereka menjalankannya atau mengambil zahirnya sebagaimana datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari Rasulnya. Sebagaimana datangnya dengan tanpa ada menyatakan bagaimana dan bagaimana. Ini ada yang dikatakan oleh salafuna as-salih. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh al-imamu Malik ketika ada seseorang dari kalangan ahlul bid'ah bertanya kepada al-imamu Malik rahimahullah, itu Malik bin Anas, bertanya tentang istiwa, kaifa istawa. Itu orang tersebut bertanya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa. Kemudian al-imamu Malik menyatakan al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu artinya dapat difahami siapa saja dari kalangan orang Arab mengetahui artinya istiwa, sesuatu yang wadih, yang jelas. Istiwa adalah artinya ulu wal irtifa', yaitu sesuatu yang tinggi. Kemudian Al-Imam Malik menyatakan, wal kaifu majhul, bagaimananya, atau bertanya tentang bagaimananya atau bagaimananya istiwa itu tidak diketahui. Majhul. Wal imanu bihi wajib, dan beriman dengan istiwanya Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang istiwa adalah bid'ah. Karena sahabat-sahabat yang ditemui oleh Al-Imam Malik tidak pernah bertanya tentang yang namanya istiwa, apa bagaimana istiwanya Allah dan yang semisalnya. Orang tersebut datang dan bertanya tentang istiwa. Kemudian di dalam riwayat dikatakan kepada orang tersebut, akhriju hadzal rajul, keluarkanlah orang ini, fa innahu mubtadi', karena orang tersebut ini adalah ahlul bid'ah. Ini adalah ulama kita, Al-Imam Malik, yang ma'ruf di dalam keilmuannya, yang beribu tahun yang lalu atau beratus tahun yang lalu mereka meyakini bahwasannya beriman terhadap ayat-ayat dan yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datangnya, dan tidak boleh bertanya tentang bagaimananya. Bagaimananya tangannya Allah itu bagaimana sih? Bagaimana turunnya Allah sih? Allah Subhanahu wa taala turun ke muka dunia, ke muka bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun? Tidak boleh. Ini adalah perbuatan bid'ah. Oleh karena itu ikhwani fiddin azzakumullah, ketika menjelaskan tentang hadis ru'ya Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang menunjukkan atau perkara-perkara yang wajib bagi kita untuk mengambil sebagaimana zahirnya, Al-Imam Tirmidzi menyatakan, wal madhhab fi hadza, yaitu di dalam perkara ini, 'inda ahli al-'ilmi, menurut ulama ahlul ilm, wal a'immah, dan para a'immah, mithlu Sufyan al-Thawri, seperti Sufyan al-Thawri, wa Malik ibn Anas, dan juga Imam Malik ibn Anas, wa ibn al-Mubarak, yaitu Abdullah ibn al-Mubarak, wa ibn Uyaynah, dan Imam Sufyan ibn Uyaynah, wa Waqi' wa ghairihim, annahum rawaw hadhihi al-asyya' ثم قالوا تروى هذه الاحاديث نؤمن بها ولا يقال كيف. Mereka meriwayatkan perkara-perkara ini, yaitu berkaitan tentang nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis berkaitan tentang ini diriwayatkan oleh mereka. Akan tetapi apa? Akan tetapi mereka menyatakan hadis-hadis ini diriwayatkan dan kami beriman dengannya, tanpa menyatakan kaif, tanpa menyatakan bagaimana. Ini adalah keyakinan salafuna as-salih. Oleh karena itu ikhwani fiddin azzakumullah, ahlul hadith, fa'ifa al-mansura, ahlus sunnah wal jama'ah, mereka memilih bahwasanya perkara-perkara yang seperti ini diriwayatkan sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana datangnya dari Rasul dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa menyatakan bagaimana. Kemudian dikeluarkan di dalam kitab As-Sunnah, dikeluarkan oleh Al-Khallal dari Abu Bakar Al-Marwazi, berkata, sa'altu Aba Abdillah 'anil ahadith allati taruddaha al-Jahmiyyah fi sifat war ru'ya wal Isra' wa qissatul 'Arsy, fa sahahaha Abu Abdillah wa qala wa qad talaqqatha al-'ulama' bil qabul, nusallimu al-akhbar kama ja'at. Qala fa qultu lahu, inna rajulan i'tarada fi ba'd hadhihi al-akhbar kama ja'at. Fa qala yujfa, wa qala ma i'tiraduhu fi hadha al-mawdi' yusallim al-akhbar kama ja'at. Bahasanya diriwayatkan oleh Al-Khallal, dikeluarkan oleh Al-Khallal di dalam kitabnya Sunnah, dari Abu Bakar Al-Marwazi berkat, itu aku telah bertanya kepada Abu Abdullah. Siapa Abu Abdullah di sini? Al-Imam Ahmad Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Bertanya kepada Imam Ahmad yang dibantah oleh Jahmiyah berkaitan tentang sifat-sifat Allah dan juga berkaitan tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Isra, di Isra Mi'raj dan kisah arasnya Allah Subhanahu wa taala, dan disahihkan oleh Abu Abdullah dan berkata bahwasanya ulama telah menerimanya atau telah menghadapinya dengan menerima perkara-perkara tersebut. Kami menerima kabar-kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari rasulnya. Kemudian aku berkata kepadanya, sesungguhnya seseorang ketika mereka menolak sebagian daripada kabar yang datang dari Allah, maka berkata orang tersebut telah melakukan perkara yang sempit. Jafa. Kemudian berkata, i'tiradu fi hadzal mawdhi', bahasanya penolakan dia pada tempat ini seolah-olah Imam Ahmad bertanya. Bahasanya al-asal yusallim al-akhbar kama ja'at. Asalnya orang tersebut harus menerima dan mengambil khabar sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari rasulnya. Kemudian berkata musannif di sini, wa manataqa bihil Qur'an, dan apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga al-hadis, seperti waqalat yahudiyadullah maghlulah ghullat aydihim, dan juga firman Allah samatu wa matwiyatun biyamineh, dan yang semisalnya dari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, kita tidak menambahkannya dan juga tidak mentafsirkan sebagaimana apa yang ada di dalam akal kita, akan tetapi pada hakikatnya berhenti sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah, yaitu dalil-dalil As-Sunnah, yaitu sebagaimana dalil-dalil Al-Quran. Ketika dijelaskan di dalam As-Sunnah berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini sebagaimana kita yakini dengan Al-Quran. Bahwasanya ketika As-Sunnah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi ini, kita yakini sebagaimana ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat yang tidak ada majal di situ untuk ditafsirkan, akan tetapi diambil sebagaimana datangnya, seperti turunnya Allah ke muka bumi. Tidak boleh bagi kita mentafsirkan turunnya Allah dengan oh ini maksudnya demikian dan demikian. Turun ya turun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ghadab, marah, murka. Ya. Kita ambil sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Karena As-Sunnah itu adalah wahyu yang Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang dikatakan oleh Allah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dari hawa nafsunya, akan tetapi yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi seorang hamba mengikuti jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan imraruha kama ja'at, yaitu mengambilnya sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian berkata Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, wa naqulu ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Kami menyatakan Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy-Nya. Wa man za'ama ghair hadza fa huwa mu'attil. Barang siapa yang meyakini selain ini maka dia adalah termasuk mu'attil, orang yang mempunyai akidah ta'til. Dan juga jahmi, orang yang berakidah sebagaimana akidahnya jahmiyah. Yaitu al-iman, beriman dengan istiwa itu adalah wajib. Sebagaimana telah kita katakan tadi, bahwasanya beriman dengan istiwa wajib. Ini adalah termasuk i'tiqad dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu istiwa sebagai ini adalah termasuk bagian daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi, berada di atas langit sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Jariyah ketika ingin dibebaskan salah satu sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasul, apakah aku membebaskannya? Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, datangkanlah budak tersebut kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, Aynallah, di mana Allah Subhanahu wa taala? Kemudian wanita tersebut atau budak tersebut menyatakan, fissama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Waman ana, dan siapa aku antara Rasulullah? Kemudian Rasul menyatakan, i'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskanlah dia karena dia adalah seorang wanita mukminah, wanita yang beriman. Asyahid, bahasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, dan di atas langit terdapat arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang menunjukkan istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbukumullahu allazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian yang menciptakan langit-langit dan bumi pada 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy-Nya. Dan ayat yang semisal ini sangat banyak sekali. Adapun hadis yang menunjukkan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, "Lamma faraghallahu min khalqihi," ketika menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi, ketika Allah Subhanahu wa taala selesai di dalam penciptaan langit dan bumi, istawa ala arsyih, Allah Subhanahu wa taala naik dan bersemayam di atas arasy-Nya. Oleh karena itu wajib bagi kita menerima dan beriman apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan ayat-ayat sifat-sifat Allah dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz As-Sabuni di dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadits, bahasanya beliau menyatakan, "Ya'taqidu ahlul hadithi wa yashaduna anna Allah fauqa sab'a samawat." Bahwasanya ahlul hadith, mereka menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit yang ketujuh. Ala 'arsyihi, berada di atas 'arsy-Nya. Kama nataqa bihi kitabuh, sebagaimana dijelaskan di dalam kitabnya. Kemudian dijelaskan di situ oleh Al-Imam As-Sabuni ayat-ayat yang menjelaskan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Kemudian melanjutkan dengan pernyataannya, wa ulama'ul ummah wa a'yanul a'immah minas salaf, dan ulama dari kalangan umat ini dan para a'immah dari kalangan salaf, rahimahumullah, lam yakhtalifu bi anna Allah taala ala arsyhi, bahwasanya mereka tidak pernah berbeda pendapat bahwasanya Allah berada di atas arasy-Nya. Wa arsyuhu fawqa samawati, dan arasy-Nya Allah berada di atas langit-langit-Nya. Yuthbituna lahu dzalik, dan mereka menetapkan yang demikian. Ma asbathahu Allah taala, sebagaimana apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi wa yusaddiquna ar-rabb jalla jalalu fi khabarihi, mereka beriman dengannya dan membenarkan Rabb Subhanahu wa taala di dalam khabarnya. wa yutlikuna ma atlaqahu Allah, dan mereka menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah min istiwa'ihi 'ala 'arsyih, dari istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas 'arsy-Nya. Wa yumirrunahu 'ala zahirihi. Ini adalah syahid. Dan mereka mengambil sebagaimana zahirnya, zahir ayat dan hadis. Wa yaqiluna 'ilmuhu 'ila Allah, dan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian mereka pasrah. Wa yaquluna, dan mereka menyatakan amanna bihi, kami beriman dengannya. Kullun min 'indi rabbina, semua yang tahu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bagaimananya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kama akhbara Allah taala 'anil rasikhina fil 'ilm, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang yang rasikh, orang-orang yang pandai, orang-orang yang memahami ilmu. Qala Allah dan qala Rasul, annahum yaquluna dzalik, mereka menyatakan yang demikian. Mereka menyatakan yang demikian. Ini adalah perkataan al-Imam As-Sabuni dan perkataan a'immatus salaf. Sangat banyak sekali berkaitan tentang beriman, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Ibnu Katsir, begitu juga Nu'aym bin Hammad Al-Khuza'i dan yang lainnya. Di antaranya Imam Hammad Al-Khuza'i atau Nu'aym bin Hammad Al-Khuza'i, ini adalah guru daripada Imam Al-Bukhari, menyatakan man syabbaha Allah bi khalqihi kafar. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan ciptaannya, dengan makhluknya, maka dia telah kufur. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafara. Dan barang siapa yang menetapkan atau siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah sebagaimana apa yang telah disifati oleh Allah dari dirinya, maka dia telah kufur. Wa laisa mimma wasafa Allah bi nafsihi wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tashbih. Dan apa yang telah disifatkan oleh Allah dan Rasulnya itu bukan tashbih, bukan permisalan. Faman athbata lillahi ta'ala ma waradat bihi al-ayat as-sariha wal-akhbar sahiha ala al-wajhi alladhi yaliku bi jalalillahi wa nafa'anillahi ta'ala an-naqais faqad salaka sabilil huda intaha kalamuhu rahimahullah. Dan barang siapa yang menetapkan bahwasanya untuk Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dijelaskan di dalam ayat-ayat yang jelas dan juga khabar-khabar yang sahih bahwasanya ini adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan kekurangan-kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang yang telah mengikuti jalannya petunjuk. Maka al-haq, Al-Quran telah bayyin, kebenaran telah wadih di depan kita. Begitu juga dijelaskan di dalam as-sunnah, telah jelas bagi kita berkaitan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan seorang penyair, fa hadzal haqqu laisa fihi khafa'u. Ini adalah al-haq yang di mana tidak ada di situ khafa', yaitu khafa sesuatu yang tersembunyi. Semua telah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berkaitan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkaitan tentang ayat-ayat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa man za'ama hadza fa huwa mu'attil. Yaitu barang siapa yang meyakini yang seperti ini, yaitu menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah, adalah mu'attil. Bahwasanya ta'til atau mu'attil di sini terbagi menjadi dua bagian. Ta'til terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ta'til mahab atau ta'til kulli. Ta'til mahab atau ta'til kulli, yaitu mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari agama ini. Ini adalah suatu kekufuran yang nyata. yang pada hakikatnya mereka mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ta'til fis sifah atau ta'til fil asma was sifah, yaitu menafikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menafikan sifat ilahiyah, yaitu mengingkari ayat-ayat dan hadis-hadis berkaitan tentang sifat. Ini adalah yang telah kita jelaskan tadi pada pembahasan Al-Imam Al-Humaydi. Dan di ini adalah ta'til asma wa sifat terbagi menjadi dua bagian pula. Yang pertama, ta'til kulli, yaitu sebagaimana yang diyakini oleh Jahmiyah dan juga falasifah, dari pengingkaran mereka semua nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diyakini oleh Jahmiyah. Semua nama-nama dan sifat-sifat Allah mereka ingkari. Yang kedua, ta'til juz'i, yaitu mengingkari sebagian. Dan ta'til juz'i ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menetapkan nama-nama dan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menetapkan nama-nama Allah, akan tetapi di sini dia menafikan sifat-sifatnya. Ini adalah yang diyakini oleh Mu'tazilah. Yang diyakini oleh Mu'tazilah dan orang-orang yang bersama mereka di dalam keyakinan. Yang kedua, nafi ba'd as-sifat, yaitu menafikan sebagian sifat dengan mengisbatkan sebagian yang lain. Sebagaimana diyakini oleh Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Begitu juga Qullabiyah. Mereka menafikan sebagian sifat dan menetapkan sebagian yang lain. Ini adalah berkaitan tentang at-ta'til. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Jika ada yang kurang difahami silakan ditanyakan. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.